Bolehkah di kapal dalam keadaan di luar daerah mengadakan sholat Jumat? Kalau seluruhnya orang-orang yang musafir, sebaiknya mengerjakan sholat duhur. Sebaiknya yang dikerjakan adalah sholatul duhur. Kalau seluruhnya musafirin. Nah, namun apabila sebagian mereka orang-orang yang mukim, maka mereka melaksanakan sholat Jumat dan musafirin mengikutinya. Mana yang lebih utama, jamak qasar atau sekedar jamak di atas kapal di luar daerah? Nah, ada dua hukum masalah jamak dan qasar. Tentang mengqasar sholat bagi seorang musafir, hukumnya wajib berdasarkan pendapat yang sahih, kecuali apabila mereka sholat di belakang orang yang mukim. Kalau mereka sholat di belakang orang yang mukim, maka wajib hukumnya mengikuti imam yang mukim dengan menyempurnakan sholat. Itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Adapun masalah jamak menjamak salat ini tergantung keadaan dan tergantung kebutuhan. Apabila dibutuhkan maka boleh mereka menjamak salat, namun kalau tidak dibutuhkan maka sebaiknya dikerjakan salat tersebut pada waktunya masing-masing. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat tersebut terhadap kaum mukminin sudah ditentukan waktu-waktunya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini insyaAllah ta'ala. Sisa dari pertanyaan kita jawab di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.